الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد معاشر المسلمين جمع صلاة الله رحمني ورحمكم الله الحمد لله الشكر لله الله سبحانه وتعالى يطلعه بك كلمة لن تجمعين أكبر الكتاب sehingga pada kesempatan pagi ini diberikan Allah dan taufiknya kepada kita diberikan kemudahan untuk menunaikan bakti kita dan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Harapan kita mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa menerima amal ibadah kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan memberikan keberkahan kepada kita dalam kehidupan kita sampai kita menghadap kepada-Nya. Amin ya mulia sekalian. Kemudian Ikhwan Fiddin Insyaallah wa rahimakum melanjutkan pembahasan kita yang pasal 16 dari apa yang dibahas oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Qala al-ma'asi taqul qalb wa irada at-tawbah. Maksiat itu adalah taqul al-qalb wa irada at-tawbah, melemahkan hati dan juga melemahkan seseorang untuk bertaubat, untuk keinginan untuk bertaubat. Qala minha wa huwa min akhwafiha 'ala al-'abd. Dan masih lanjutan dari sebelumnya, dari maksiat yang saling melemahkan, dan juga bahwa maksiat ini saling melahirkan atau menambah kemaksiatan berikutnya, dan ini bahaya-bahaya daripada maksiat, bahwa maksiat ini, dan ini yang paling mengkhawatirkan, paling menakutkan kata beliau, wa min akhwafiha 'ala al-'abd, ini yang paling menakutkan pada seorang hamba, annaha tu'iful qalb 'an iradatihi, bahwa maksiat ini melemahkan hati dari keinginannya, dia punya hasrat. Fatuqawi iradatal maksiat, dan maksiat ini menguatkan untuk berbuat maksiatan berikutnya. Ini menguatkan keinginan untuk berbuat maksiat berikutnya. Artinya kemudian menjadi mudmin, kecanduan. Ketika berbuat kemaksiatan, maka bisa untuk kemudian, yakni mendorong untuk kemudian berbuat kemaksiatan berikutnya. Wa tatiqu iradatu at-taubah syai'an fa syai'an, dan juga maksiat ini melemahkan keinginan untuk bertaubat sedikit demi sedikit. Jadi keinginan untuk bertaubat ini akan lemah dan bisa akan hilang. Idza andan salikha min qalbihi iradatu at-taubati bil kulliyah, sampai kemudian hilang dari hatinya keinginan untuk bertaubat secara keseluruhan. Ini sudah mudmin, sudah kecanduan berbuat maksiat ini, sampai sama sekali tidak ada keinginan untuk bertaubat. Falau mata nasibuhu limataba ila Allah fa yakfi min al-istighfar wa taubatul kadzabin bil lisan li syai'in katsir. Kalau seandainya dia mati, maka kita akan mensifatinya dengan apa yang dia telah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian datang dari istighfar, permohonan ampunan, wa taubatul kadzabin, dan taubatnya orang-orang yang dusta dengan lisan bisyai gitu, yani sesuatu yang banyak. Artinya kadang setelah meninggal itu kemudian banyak lisan-lisan itu menghiasi dengan apa yang seakan ini adalah bertobat dan seterusnya, padahal hakikatnya tidak demikian. Wa qalbuhu ma'udun bil ma'siyah, dan hatinya ini terikat dengan kemaksiatan. Musirrun 'alaiha, terus menerus melakukannya. Musir dinasnya dengan ngeyel, tidak mau, tidak ada keinginan untuk berubah. Azimun 'ala muwaqa'atiha madza amkana, bahkan hatinya punya keinginan, punya hasrat yang kuat untuk menumpahkan kemaksiatannya ini, untuk melakukan kemaksiatan ini kapan dia, kapan memungkinkan, kapan ada kesempatan. Pun terkadang diingatkan untuk bertobat, maka hanya hatinya sudah seperti itu, hanya kemudian kapan ada kesempatannya. Wa hadza min al-amrah wa aqrabaha ila al-halak, dan ini penyakit yang paling besar, paling, dan juga yang paling dekat kepada kebinasaan. Ini jemaah, Allah Subhanahu wa taala beri mengingatkan kepada kita bahwasanya maksiat itu akan melemahkan hati kita dan bahkan akan menjadikan seorang itu mudmin. Nah, ketika tahu namanya apa namanya untuk apa diingatkan untuk bertobat, istighfar dan seterusnya, namun sisi yang lain tetap hatinya itu ada keinginan, kalau ada kesempatan, kalau ada waktu, kalau ada kemungkinan untuk kemudian melakukan kemaksiatan itu. Nasallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian yang lain, dan ini kadang-kadang kemudian dibarengi dengan bisikan-bisikan syaitan yang dengan istighfar ini bisa kemudian dengan istighfar, maka dikatakannya ada istighfarnya kadzabin, ya. Istighfarnya kadzabin, permohonan ampun dari orang-orang yang dusta, karena di sisi yang lain kemudian ketika ada kesempatan maka kemudian kembali kepada kemaksiatan dan hatinya hakikatnya sudah terikat dengan kemaksiatan ini. Kemudian berikutnya tikrarul ma'asi yaj'alul qalb ya'nabuha, mengulangi kemaksiatan ini menjadikan hati itu semakin jinak dengan maksiat. Ini artinya semakin biasa, jadikan hati semakin jinak, semakin terbiasa dengan kemaksiatan ini. Qala minha annahu yansadiqu min al-qalb istiqbahaha, dan di antara bahaya daripada maksiat ini bahwa tatkala sudah bahwa ini akan hilang dari hatinya ini istiqbahaha, menganggap buruk dari kemaksiatan. Ya. Akan hilang apa namanya? Perasaan atau mensifati buruknya kemaksiatan. Ini tidak ada lagi istiqbah, tidak menganggap buruk. Jadi anggapannya adalah bahkan menjadi mutmi'in. Fatasiru lahu 'adatan, yang akhirnya maksiat itu menjadikan kebiasaan baginya. Jadi adat, karena sudah tidak lagi istiqbah, tidak lagi dianggap sebagai suatu hal yang buruk. Fala yastaqbihu min nafsihi ru'yatan nasilah, maka sudah tidak peduli lagi, sudah tidak menganggap kotor, sudah tidak menganggap buruk lagi dari dirinya ru'yatan nasilah, pandangan manusia kepada dia. Artinya sudah tidak peduli lagi tatkala manusia memandangnya jelek, memandangnya dengan ini sudah tidak peduli. Nasallallahu alaihi wasallam. Maka ini kita lihat juga nampaknya seperti itu. Kita lihat orang-orang yang bertambang mengerikan seperti itu pun juga tidak peduli. Ketika manusia pun juga sebenarnya juga ditonton tuh tidak enak, maka sudah tidak peduli dengan pandangan manusia. Pandangan manusia kepada dirinya yang seperti itu. Walakadamuhum fi, juga omongan-omongan manusia kepadanya atau terhadapnya ini sama sekali diingatkan, dinasihati, ini sudah tidak peduli lagi. Wa hada inda arbabil fusuq huwa ghayatut tahattuk wa tamamul laddah. Nasallallahu salaman afiyah. Ini berbeda para arbabul fusuq, para dedengkok kefasikan, tukang-tukang maksiat ini, yang sudah tokoh-tokoh fasik ini, ghayatut tahadduq wa tamamul laddah, merupakan puncak apa, puncak kebanggaannya seseorang ketika bisa mendobrak, bisa melanggar ini menjadi kebanggaan. Wa tamamul ladzah bahkan menjadi puncak dari kesempurnaan, apa, menjadi kenikmatan yang sempurna baginya. Ini menjadi kesempurnaan yang apa, kenikmatan yang sempurna. Tatkala bisa mendobrak aturan, bisa melanggar aturan, itu puas, menjadi kepuasan yang ini bagi arbab fusuq, para tukang-tukang, orang-orang yang fasik, yang mereka tidak sudah keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta yaftakhir ahaduhum bil ma'siyah annahu 'amalaha, bahkan salah seorang dari mereka, orang-orang ahli maksiat, orang-orang fasik ini, berbangga diri dengan kemaksiatannya bahwa dia telah mampu untuk melakukan itu. Wa yuhadditsu biha man lam ya'lam annahu 'amilaha aw 'amalaha, bahkan dia cerita dengan kemaksiatan yang sudah dilakukannya terhadap orang-orang yang tidak tahu atau belum mampu untuk melakukannya ini. Oh, saya sudah berani, oh, sudah begini, buruk begini. Ini seakan menjadi sesuatu yang bangga. Ketika seseorang misalkan sudah berani untuk minum, oh, ini bangga. Enggak, tidak hanya itu saja, kemudian bisa habis sekian kerak dan dalam sekali tenggak misalkan, oh, ini sudah satu hal yang dibanggakan. Wa yaqul ya fulan amiltu kadza wa kadza, wa fulan saya sudah berbuat begini dan begini, sudah melakukan ini dan ini. Artinya seperti menantang kepada yang lainnya dengan kemaksiatan yang dilakukannya, coba engkau bisa melakukan seperti yang saya lakukan atau tidak. Nasallallahu salaman afiyah. Ini ketika sudah tidak ada lagi, sudah hilang dari hatinya ini apa namanya, keinginan untuk bertaubat, dan ini yang sangat-sangat dikhawatirkan. Wa hadza dharb minan nasi la yu'afun, ini contoh-contoh dari manusia yang tidak ada maaf pada mereka, tidak bisa sembuh dari mereka, tidak mungkin untuk kembali yang sudah ini adalah mudmin. Wa yusaddu 'alaihim tariqut taubah, yang sudah tertutup pada mereka ini jalan untuk bertaubat. Nasallallahu salaman afiyah. Sudah tertutup atas mereka ini jalan untuk bertaubat. Wa tughlaqu 'anhum abwaabuha fil ghalib. Demikian pula sudah tertutup atas mereka, dari mereka ini, pintu-pintu taubat pada umumnya. Artinya jalan untuk bertobat sudah tidak mungkin lagi, meskipun mungkin sudah terbuka sebelum matahari terbit dari arah barat dan sebelum nyawa ditenggorokan, namun orang-orang seperti ini artinya sama sekali tidak ada jauh dari taubat. Tatkala itu menjadi dijadikan sebagai satu kebiasaan, sallallahu alaihi wasallam, ini hati yang sudah menjadi batu, hati yang sudah benar-benar mati. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati mu'afa illa al-mujahirun. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, seluruh umatku ini mu'afa, akan diampuni. Illa al-mujahirun, kecuali orang-orang yang terang-terangan berbuat kemaksiatan. Illa al-mujahirun, orang-orang yang, maka ini juga termasuk di antara, satu di antara orang-orang yang para ulama menyebutkan, bagaimana juga nas, orang-orang yang dibolehkan untuk menghibai orang seperti ini, orang yang terang-terangan menampakkan kemaksiatannya, maka ketika kita membicarakan keburukan mereka di depan umum, bukan lagi sebagai ghibah. Satu di antara 6 orang yang menghibai mereka, apa, membicarakan keburukan mereka, bukan termasuk ghibah. Bagaimana dikatakan Imam Nawawi rahimahullah taala dalam Riyadhus Shalihin, juga menyebutkan itu, القدم ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر في إسقامه ومستقتن ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. Katakan al-qadh, membicarakan keburukan, laisa bighibatin, bukan termasuk ghibah, bukan termasuk adu, itu bukan termasuk ghibah. Fi sittatin, pada 6 orang. Mutadhallimin, orang yang zalim. Wa mu'arrifin, orang yang menjelaskan apa namanya biografi seseorang. Biografi disebutkan baik buruk. Nah, ini juga seperti juga pada apa biografi para muhaddits, para rawi hadis, ini disebutkan semuanya, yang jelek, yang buruk, yang baik, semuanya disebutkan. Kadzdzab, fulan kadzdzab, fulan fulan pendusta, fulan tukang palsu hadis, fulan ini yatakhabbat, fulan ini yaqtalib, apalannya jelek, fulan ini, dan macam-macam. Baik dari sisi hafalannya atau mungkin dari sisi perilakunya. Karena para ulama menentukan bahwasanya seseorang itu bisa dipercaya itu dengan dua hal. Pertama, dengan kecerdasannya, bagaimana dia bisa menyampaikan apa didengar dari gurunya itu seperti yang dia dengar, kecerdasan ini. Kemudian yang kedua, dari sisi adalahnya, adalahnya keadilan ini dari sisi ibadah dan juga dari sisi akhlak dan muamalahnya, adabnya ini. Baru kemudian dikatakan bagi seorang yang adil, bagi seorang yang siqah, terpercaya. Mutadhallimin wa mu'arrifin wa muhadhdhiri, yang ketiga adalah orang yang memberikan tahdzir, peringatan kepada berbagai keburukan orang atau orang-orang yang melakukan keburukan. Wa mujahirin fisqan, yang keempatnya, orang-orang yang mujahirin fisqan, yang terang-terangan menampakkan kefasikannya. Ini sudah tidak ada rasa malu lagi, terang-terang membuat kemaksiatan di depan umum, tidak ada rasa malu, maka ini bukan lagi disebutkan keburukannya bukan sebagai ghibah. Mujahin fisqan wa mustaftin, orang minta fatwa. Minta fatwa ini hanya disebutkan, baik buruknya semua juga disebutkan. Karena fatwa tentunya tergantung kepada pertanyaan. Nah, ini. Wa mujahin fisqan wa mustaftin wa man talaba al-i'anata fi izalati munkari. Yang keenamnya adalah orang yang mencari, meminta bantuan untuk menghilangkan kemungkaran. Kan juga mesti menyebutkan keburukan. Ketika kita minta bantuan polisi, Pak polisi, oh di sana ada apa namanya, ada mendem misalkan, ada judi, kan maksudnya kita juga menyebutkan siapa pulang-pulang-pulang kita. Maka seperti ini juga tidak mengapa, tapi karena kita memang mau meminta bantuan untuk menghilangkan kemungkaran. Dan ini satu diantaranya adalah wa mujahir. Dan Rasulullah mengatakan kullu ummati mu'afa illa al-mujahirun. Qala wa inna min al-ijhar, termasuk di antara menampakkan kemaksiatan ini, yasturullahu al-abda thumma yusbiru yadhahu nafsan. Termasuk dari menampakkan keburukan bahwa Allah Subhanahu wa taala menutup kepada seorang hamba dari kemaksiatan yang dilakukannya di malam hari. Thumma yusbih, kemudian di pagi harinya dia yadhahu nafsahu, cerita sendiri, oh tadi malam saya, padahal malam hari dia berbuat maksiat, tidak ada satupun yang melihatnya dan Allah sudah menutupinya, namun pagi harinya dia cerita. Nah, ini termasuk dari mujahir rizqan, cerita sendiri. Wa yaqul ya bulan amiltu yawma kadza wa kadza kadza wa kadza, wahai bulan, saya telah berbuat pada hari ini, di hari ini berbuat demikian dan demikian. Fahadaka nafsahu wa qad bata yasturuhu rabbuh. Dia membongkar dirinya, mengungkap dirinya, padahal Allah Subhanahu wa taala telah menutupnya, Rabbnya telah menutupnya. Nasallallahu alaihi wasallam. Ini jemaah menekan Allah Subhanahu wa taala beratnya perbuatan-perbuatan maksiat yang akibat dari perbuatan maksiat. Untuk kemudian memang yang namanya maksiat dikatakan itu aqrab ila taubah, ada lebih dekat kepada taubat daripada bid'ah. Kemudian disebutkan juga oleh Ibnu Juzi rahimahullah ta'ala, dan maksiat ini lebih dekat kepada taubat daripada bid'ah, karena bid'ah itu sudah apa namanya meyakini satu kebenaran yang apa yang dilakukannya dalam ibadah kalau tidak sesuai dengan tuntunan dia meyakini kebenaran. Maka kalau seseorang sudah meyakini kebenaran kan berat untuk, sulit untuk bertobat. Namun demikian namanya maksiat pun juga kalau semakin bertumpuk dan kemudian menjadi mudmin, menjadi seorang yang pencandu, ini nasallallahu alaihi wasallam, na'udzubillah minadz-dzalim, juga tidak berbeda jauh. Juga akan menjadikan seseorang pun juga demikian. Maka kita lihat jemaah yang menggunakan Allah Subhanahu wa taala, contoh-contoh seperti ini sudah Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an Al-Karim. Bagaimana akibat orang-orang yang maksiat ini kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syahwatnya, berawal dari syahwatnya ini, maka kemudian bisa kepada syubhat. Karena fitnah itu dia adalah syubhat, syahwat dan syubhat. Berawal dari syahwatnya yang kemudian menjadikan fitnah terhadap syubhatnya. Ini pertama dari hawa nafsunya, yang kemudian juga kepada perkara agamanya, moralitasnya, akhlaknya. Inna sallallahu alaihi wasallam. Ini barangkali sedikit yang mudah-mudahan kita mengingat pada kita di pagi hari ini, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa keberkahan menyelimuti kepada kita pada hari-hari kita ini, pada hari-hari kita ini, sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa diberikan barakah dan keberkahan ini. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.